memutus hubungan dengannya. Wala yahtamilu ayyakuna khabaran wa ayyakuna du'aan. Kalimat ini yang diucapkan oleh rahim bisa jadi berupa berita, bisa jadi berupa doa dari rahim. Yani yahtamil anna rahima tukhbiru bihada. Maksudnya kemungkinannya rahim menghabarkan, memberitahukan hal ini. Allah azza wa jalla bi, atau rahim berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusnya, Allah akan memutusnya. Bisa ini adalah berita, bisa pula doa kepada Allah. Wa ala kulli halin fa huwa dalilun ala 'azami syani rahim wa silatiha. Bagaimanapun juga, ini manapun yang kuat dari dua hal tadi, yang jelas hadis ini menunjukkan atas besarnya kedudukan rahim dan menyambungnya. Wa annaha tahta al-'arsy, dan bahwasanya rahim itu berada di atas, di bawah arsy. Tad'u bihadha du'a'i, berdoa dengan doa ini. Ya Allah, sambunglah orang yang menyambungku. Ya Allah, putuskanlah hubungan orang yang memutuskan aku. Allah biru bihadal khabar, atau berupa berita, menghabarkan berita ini. Yani Allah akan menyambung siapa yang menyambung rahim, dan Allah akan memutus siapa yang memutus rahim. Sementara al-Malik rahimahullah hadith al-rajul alladhi kana yuhsinu ila qarabati fayusiruna ilaihi wa yasiru wa yasiru wa yaqta'una. Kemudian penulis menyebutkan hadis seseorang yang dia senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, namun kerabat-kerabatnya berbuat jelek, berbuat jahat kepadanya. Dia menyambung hubungan baik kepada mereka, namun sebaliknya kerabat-kerabatnya memutuskan hubungan dengannya. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, in kunta ya'ni kama taqulu, jika engkau sebagaimana yang kau ucapkan. Fa'annama tusifu al-man, maka seakan-akan engkau menuangkan al-man. Wal-man huwa romalu haram, al-man artinya abu yang panas. Waktu sifu yakni taj'aluhu fi afwahihim, maksudnya seakan-akan engkau menyuapkan, menuangkan, memasukkan abu yang panas ke mulut-mulut mereka, kerabat-kerabatmu yang berbuat jelek kepadamu, yang memutus hubungan denganmu. Wal ma'na annaka ka'annama turghimuhu bi hadha ar-ramadil hari 'ubadatan lahu, maknanya bahwasanya kau seakan-akan menghinakan mereka dengan abu yang panas ini sebagai hukuman bagi mereka. Walayyadzabilaka minallahi alaihim zahirun, dan sentiasa engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menghadapi mereka. Yani aun alaihim madunta ala dalik, maksudnya engkau akan sentiasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menghadapi mereka selama engkau seperti itu. Tetap istiqomah berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, walaupun kerabatnya berbuat jelek. Ada silumuluk yang bertolak, jadi engkau selama engkau tetap menyambung hubungan baik dengan mereka, walaupun mereka memutuskan hubungan baik denganmu. Fakullu hadhil ahadith wa ma syabaha tadur ala annahu yajibu ala insani an yasila rahimahu wa qaribahu bi qadri ma yastati'u. Maka semua hadis ini dan yang sepertinya, yang mirip dengannya, Itu semuanya menunjukkan bahwasanya menunjukkan atas wajibnya bagi seseorang untuk menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, dengan rahimnya, dengan keluarganya dan kerabat-kerabatnya sesuai dengan kemampuan dia. Wabillahi ma'ajar wabihil urfu, dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakatnya. Wa yahdharu min qati'atir rahim, dan wajib bagi seseorang untuk waspada dari perbuatan memutus hubungan dengan kerabat. Riwayat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha, dari Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat, dia berkata, qalimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qultu qalimat alayya ummi wa hiya raghibatun. Afa asir ummi? Qala na'am, siri ummaki. Muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia masih musyrik, musyrikah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di kota Al-Madinah. Maka aku minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku berkata, ibuku datang padaku dalam keadaan dia mengharapkan agar aku berbuat baik kepadanya. Maka apakah boleh aku menyambung hubungan baik dengan ibuku? Kata Nabi alaihi wasallam, iya, sambunglah hubungan baik dengan ibumu. Hadis muttafaqun alaih. Wa qawluha raghibatun ay tami'atun fi ma indi tas'aluni syai'an. Ucapan Asma raghibatun artinya tami'atun, keadaan sangat berharap terhadap apa yang aku miliki, minta sesuatu kepadaku. Khilakal ummuha minan nasab wa khila minar ra'ati wa sahihu al-ummu. Ada yang berpendapat yaitu adalah ibunya Asma secara nasab. Ada pula yang berpendapat ibu susuan, tetapi yang benar yang pertama, ibu nasab, ibu kandung. Hadis yang berikutnya, wa an Zainab ats-Tsaqafiyyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qala. Dan dari Zainab ats-Tsaqafiyyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaral nisa'i walau min hulihunna. Bersedekahlah kalian wahai kaum wanita, walaupun dari perhiasan kalian. Qala farja'tu ila Abdullah ibn Mas'ud faqultu lahu, maka aku kembali menemui Abdullah bin Mas'ud suaminya, kata Zainab. Maka aku berkata kepadanya, innaka rajulun khafifu dzatil yad, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang miskin, yang sedikit hartanya atau tidak punya harta. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qadir amarana bisodakati. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memerintahkan kami kaum wanita untuk bersedekah. Fatih mas'aluhu, maka cobalah engkau datangi Nabi lalu tanyakan kepada beliau, bagaimana boleh tidak sedekah kepada sang suami. Fa'inkana dhalika yujizi'u anni wa illa saraftuha illa ghairi. Maka jika hal itu mencukupi aku, yakni boleh aku bersedekah kepada engkau sang suami, maka aku lakukan. Jika tidak, maka aku akan sedekahkan hartaku kepada selainmu, kepada orang lain. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Mas'ud suami, balik ihi anti, justru engkau lah yang datang kepada Nabi. Saya akan datang kepada beliau. Fantaraktu, maka aku pun segera berangkat. Faidan ra'atun, ini berangkat untuk menemui Nabi. Faidan ra'atun mimna ansari bibadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hajati hajatuha. Maka tiba-tiba aku mendapat ada seorang wanita yang sudah berada di depan itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang sama keperluannya dengan keperluan. Jadi sama-sama ini menanyakan tentang bagaimana sedekah kepada suami atau kerabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad ulqiyat alaihi mahabbati. Dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah orang yang sangat disegani, berwibawa. Semua orang yang melihatnya maka akan segan, sungkan untuk bertamu karena menghormatinya, memuliakannya, mengagungkannya. Bahwa dia adanya Bilal, maka Bilal keluar menemui kami. Fa'unna, maka kami berkata kepadanya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata kami kepada Bilal. Fa'akhbirhu anna ra'ataini bilbabi tas'alalika al-tujzi'u as-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Maka kabarkan atau sampaikan kepada Nabi bahwa ada dua orang wanita yang ada di pintu beliau, itu rumah beliau, di depan itu rumah beliau, yang ini bertanya kepada beliau, kepada Nabi, apakah sah sedekahnya sang istri untuk suaminya dan juga anak-anak yatim yang ada pada asuhan suaminya. Wala tusbirhu manahmu, namun jangan engkau beritahu siapa kami ya bertanya. Pesan dua wanita tersebut. Pada kala Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka segera Bilal masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fasalahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka segera Bilal bertanya kepada beliau, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya kepada Bilal, man huma, siapa wanita atau dua wanita tersebut yang bertanya. Qala imra'atun min al-ansari wa Zainab, kata Bilal, seorang wanita dari suku Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya, Ayyus Zayani Bihiya, Zainab yang mana? Karena banyak nama Zainab. Qala Imratu Abdillah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadalahuma ajrani, keduanya dua wanita tersebut yang bersedekah kepada suaminya akan mendapatkan dua pahala, ajrul qurabati wa ajrus shadaqah, pahala menyambung hubungan baik dengan kerabat dan pahala sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-mu'allif fi ma naqalahu an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha wa an abiha. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, menyebutkan memaparkan, menyampaikan hadis yang dinukilkan dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha wa an abiha. Inna ummaha qadimat 'alaiha al-Madinah wa hiya raghibatun. Fastaftat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal tasiluha amla, bahwasanya ibunya Asma datang menemui putrinya Asma di kota Al-Madinah, dan badan ibunya itu raghibah sangat mengharapkan kebaikan anaknya. Maka Asma minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apakah boleh dia menyambung hubungan baik dengan ibunya ataukah tidak, karena ibunya masih musyrik, masih musyrik. Wa qala ya Rasulullah inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asiluha, dan berkatalah Asma wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dalam keadaan sangat mengharapkan perbuatan baikku kepada, maka apakah aku boleh menyambung hubungan baik dengannya. Fa'amaraha antasiraha, maka Nabi memberitakan Asma untuk menyambung hubungan baik dengan ibunya tersebut. Wa'aluha wa'iyya ra'l-bibadu, dan ucapan Asma wa'iyya ra'l-bibad, dan badan ibunya ra'l-bibad. Qala ba'dhu ulama li ma'nahu, berkata sebagian ulama makna dari wa hiya radhibah, wa hiya radhibatun fil Islam, maksudnya dia dalam keadaan senang dan tertarik kepada agama Islam. Fa yakun al amru bi silatiha min ajli ta'lifiha ala Islam, maka jadilah perintah untuk menyambung hubungan baik dengannya itu dalam rangka melunakkan hatinya, menjinakkan hatinya agar tertarik kepada Islam dan masuk Islam. Ini pendapat yang pertama. Waqila, pendapat yang kedua, bahkan qawliha wa hiya raghibatun, bahkan makna ucapan Asma wa hiya raghibatun ay raghibatun fi an asila, maksudnya ibunya Asma ini sangat berharap anaknya berbuat baik kepadanya, sangat berharap aku yang ini Asma berbuat baik kepadanya. Wa mutatali'atu ila dzalika, dan menunggu mengharapkan perbuatan baik anaknya, sangat senang, sangat berharap dan menunggu, menanti perbuatan baik sang anak. Fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam antasilah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan Asma, menyuruh Asma agar menyambung hubungan baik dengan ibunya tersebut. Wa hadha huwa al-aqrab, dan inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Annaha ja'at tashawwa'u wa tatalla'u ila an du'tiyaha ibnatuha masya Allah, Yaitu bahwasanya ibunya Asma datang dalam keadaan merindukan dan mengharap perbuatan baik putrinya, mengharapkan agar putrinya memberikan sesuatu kepadanya, apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fi hadza maka dalam hal ini dalil ala anna insana yasiru aqariba wa ra'u ala ghairi islam. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang harus tetap menyambung hubungan baik kepada kerabatnya, apalagi orang tuanya sendiri, walaupun mereka tidak beragama Islam alias kafir. Lianna lahum haqqul qurabati, karena mereka kerabat tersebut memiliki hak al-qurabah, kekerabatan. Yadulul hadza qawluhu ta'ala fi surah Luqman, dan yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak memiliki ilmu padanya, yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan secara musyarak, maka janganlah engkau mentaati keduanya, namun tetaplah engkau bergauli keduanya di dunia dengan ya in amaraka walidaka walaha fi talabi an ala tusyrika billahi fala tuti'hum. Maksudnya apabila kedua orang tuamu menyuruhmu dan memaksamu menyerang atau memaksa meminta kepadamu agar kamu menyekutukan Allah, maka jangan taati keduanya. Lianna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, karena kan tidak ada ketaatan kepada makhluk yang berisi kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah azza wa jalla. Walakin sahibuhuma fi dunya ma'rufa, tetapi bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ai a'tihim min ad-dunya ma yajibu lahum min as-sidat. Maksudnya berikan kepada mereka dari perkara dunia ini yang wajib untuk berikan kepada mereka berupa hubungan, menyambung hubungan baik, yaitu memberikan hak mereka dalam masalah duniawi, diberikan makanan, minuman, pakaian ataupun yang mereka butuhkan dari masalah duniawi. Walaupun kafir ini au fasik, walaupun keduanya orang kafir atau orangnya fasik. Lianna lahuma haqqul qurabah, dikarenakan keduanya memiliki hak kekerabatan. Wa al-hadis yadullu ala ma dalat alaihi ayat. Hadis ini sama atau semakna dengan ayat yang kita bacakan tadi. Isinya sama, maknanya sama. Yang ditunjukkan di hadis ini sama dengan yang ditunjukkan atau yang dijelaskan ayat tersebut. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara Asma'a bint Abi Bakr radhiyallahu anha wa an abiha an tasila ummaha ma'a annaha kafirah. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan Asma' binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha agar menyambung hubungan baik dengan ibunya, padahal ibunya orang yang kafir, orang yang musyrik. Tsumma inna siratal aqaribi bisadaqati yahsulu biha ajran. Kemudian menyambung hubungan baik dengan kerabat dengan cara memberikan sedekah itu akan mendapatkan dua pahala. Ajrus sadaqati wa ajrus sirati. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan baik dengan mereka. Wa dalilu dzalika hadits Zainab binti Mas'ud. Al-Thaqafi. Yang menjadikan itu adalah hadis Zainab. Zainab istrinya Imma binti Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Al-Thaqafi binti Mas'ud, Al-Thaqafi ya ibu ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara an-nisaa bis-shadaqah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan kaum wanita para sahabat untuk bersedekah. Faraja'at ila baitiha wa kana zawjuha Abdullah ibnu Mas'ud khafifah dzati al-yad. Maka segera Asma kembali ke rumahnya dan suaminya yang Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang miskin yang tidak punya harta. Ya, annahu laysa indahu mal. Yani Abdullah bin Mas'ud tidak punya harta. Fa akhrajahu, lalu Zainab memberitahukan kepada suaminya tentang perintah sedekah tersebut. Fadalah meminta antara saudara alaihi, maka ibnu Mas'ud meminta kepada sang istri agar bersaudara kepadanya, kepada suaminya, karena miskin. Wa ala aidamin kanu fi hajatiha, dan juga meminta kepada istrinya agar bersaudara kepada anak-anak yatim yang ada pada asuhannya. Walakinnaha ashkala 'alaihi amru. Fadhabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tastaftihi. Tetapi masalah tersebut masih sama bagi Zainab. Maka segera Zainab pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam meminta fatwa kepada beliau. Falamma wasalat ila baitihi wajadat indahu imra'atan min al-Ansar. Maka ketika Zainab sampai ke rumah Nabi, beliau mendapati di rumah Nabi ada seorang wanita dari suku Ansar. Hajatuha ka hajati Zainab, yang keperluannya sama seperti keperluan Zainab. Turidu an tas'ala Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an tatasaddaqa ala zawjiha wa man fi baitiha. Yaitu ingin menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang sedekah kepada suaminya dan kepada orang-orang yang ada di rumahnya yang menjadi tanggungan suaminya. InsyaAllah kita berikan. Subhanallah. Alhamdulillah.